Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wal Muhammad. Ya, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya. Berepet Mas, jadi karena harusnya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ana menginginkan takdir ini kalau dipisah jadi sesuatu. Makanya iwis dijadikan satu sekalian. Nah. Jadi di sini kita sekarang bahas Syarah Aqidah Syarah Aqidah Al-Wasithiyah halaman 73. Nah, tadi yang kita bahas tentang takdir. Nah, sekarang pembahasan baru yaitu tentang qauluhu wa minal imani billahi al imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari iman. Bagian dari iman kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah al imanu, beriman bima wasafa bihi, dengan apa yang Allah sifatkan dengannya, nafsuhu, dirinya, fi kitabihi, di dalam kitabnya, wa bima, dan dengan apa-apa, wasofahu bihi, ya, mensifatkan dengannya rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sifat-sifat Allah azza wajal yang diberikan kepada dirinya dan yang disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarhu, penjelasan. Qauluhu, perkataannya, wa minal imani, bagian dari iman, termasuk iman, bukan kalau disebutkan dari iman, bukan, tapi wa minal iman, iman ini bagian yang besar Mas. Jadi yang termasuk iman, min di sini guna li tab'id, untuk menjelaskan tentang bagian. لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. Di sini man huna للتبعيد, untuk sebagian. لأننا ذكرنا, karena kita itu menyebutkan di sini annal imana, bahwasanya iman billah, iman kepada Allah, yatadammanu, mengandung arba'ata umurin, mengandung empat perkara Mas. Jadi iman kepada Allah azza wajal itu mengandung empat perkara. Ya, antum tulis di sini iman kepada Allah, Allah mengandung empat perkara. Ya, empat perkara. Biasakan ketika antum itu menghadapi kitab itu, antum tulis seperti ini Mas. Untuk sebagai apa? Untuk sebagai indeks. Ketika antum itu melewati satu halaman itu, antum akan dapati itu yang unik, itu yang menarik, yang antum baca, sudah baca, antum sudah pelajari, ini tentang ini. Karena terkadang ketika tidak diberikan ringkasan, khulasa seperti itu, antum bolak-balik, ya siang malam pun kadang nggak dapat. Nah, dan fawaid-fawaid yang sangat menarik buat kita, itu ditulis di awal kitab sebagai bentuk khulasa, sebagai bentuk kesimpulan. Dan nantinya akan memudahkan ketika kitab ini selesai, pembahasan apa saja, di halaman berapa, itu antum sudah tahu. Tinggal lihat, oh halaman sekian tentang ini, oh halaman sekian tentang ini. Ini fawaidnya seperti itu Mas. Ya. Kemudian, annal imana billahi yatadhammanu arba'ata umurin. Bahwasanya iman kepada Allah Azza wa Jalla mengandung empat perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihi. Ini yang pertama. Beriman dengan keberadaannya. Wa infiraduhu birububiyati. Yang kedua, mengesakannya Allah dengan rububiyahnya. Mengesakan Allah dengan rububiyahnya. Wa bil uluhiyati. Dan uluhiyahnya. Uluhiyah itu apa, Mas? Ibadahnya. Makanya tauhid uluhiyah juga disebut tauhid ibadah. Ya. Jadi nanti Anda jelaskan. Ini kita baca satu paragraf ini selesai dulu. Wa bil asma'i wa sifati. Dan juga beriman dengan apa? Dengan asma wa sifatnya, dengan sifat-sifat, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yani ba'dul imani billahi, yaitu sebagian dari iman kepada Allah adalah al-imanu bima wasofa bihi, ya. Bagaimana di awal, Mas? Nah. Jadi al-imanu bima wasofa bihi nafsahu. Iman dengan apa yang Allah mensifatkan terhadap dirinya. Nah. Nah, ini di sini ada empat perkara, Mas. Perkara yang pertama adalah iman kepada keberadaan Allah Azza wa Jalla. Allah itu ada. Allah itu ada. Dan di situ dijelaskan bahwasannya, kalau misalnya, ya, kaitannya dengan sebutannya keberadaan Allah Azza wa Jalla di sini, wa infiraduhu, dan pengesaan Allah birububiyati, dengan rububiyahnya. Nah, sekarang Anda tanya kepada antum, rububiyahnya itu apa? Ziz, rububiyah apa, Ziz? Rububiyah. Jalan telah menelan ilmumu. Terus masa itu ataukah antum terlalu banyak menaburkan micin ke makanan antum sendiri? Pestit. Itu sebagiannya, Ustaz. Sebagian yang lainnya akan dibantu oleh teman-teman saya, Ustaz. Nah. Lama pula. Ya. Ya. Tanya senggol depannya, Mas Ihsan. Ayo, Allah mubarak. San. Jadi sifat rububiyahnya Allah Azza wa Jalla itu adalah sifat yang di situ menjadi prerogatif Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah saja. Yaitu Al-Khaliq, Allah itu yang mencipta. Kemudian Allah Al-Malik yang menguasai. Dan Allah itu apa? Al-Mudabbir yang mengatur. Termasuk di dalamnya cabang-cabangnya banyak. Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Dan ya. Allah barik. Cetakannya enggak salah. Allah barik. Dawa-dawa, tenang aja. Dan di situ jelaskan rububiyahnya itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya. Dari zat Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ibadah. Itu dari hamba ke Rabb-nya. Dari bawah ke atas. Itu adalah mengimani bahwasanya satu-satunya zat yang berhak diibadai dengan benar adalah Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid uluhiyah. beriman dengan keuluhiyahnya Allah. Ya. Cara menghafalkannya adalah ulu ibad. Ulu ibad. Uluhiyah itu ibadah. Ulu ibad. Nah. Kalau rubu itu rob. Rubu itu rob. Berarti sifat-sifat dan menjadikan apa? Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, Al-Malik dan Mudabbir. Itu caranya. Ya. Tulis Mas Aziz Lamajidu. Ya. Dari dulu tahu Aziz Lamajidu itu mungkin yang dulu penggemar TVRI ya. Enggak ada yang tahu ya? Hah? Enggak ada yang tahu? Ah, enggak tahu itu masih hidup atau enggak. Nah. Jadi iman kepada Allah Azza wa Jalla mengandung 4 perkara. Yaitu beriman dengan keberadaan Allah. Jadi Allah itu wujud. Allah itu ada. Kemudian wa infiraduhu. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Bi di sini bimakna fi. Ya. Bi di sini bimakna fi. Di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya yang ketiga. Yang keempat, bil asma'i wa sifat. Iman kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan nanti akan disebutkan tentang hal tersebut. Yakni, maksudnya adalah, kalau disebutkan, ba'dul imani, sebagian dari iman. Kalau sebagian, ini berarti adalah bagian dari empat ini. Paham maksudnya? Karena apa? Ba'dul imani billah al-imanu bima wasaba fi nafsahu. Beriman dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Yaitu dengan apa? Asma wa sifat di sini. Paham sampai sini? Nah, sehingga ini sebagian. Satu dari empat. Makanya itu disebut sebagian. Kemudian, dan juga iman biwujudihi. Ya. Sekarang, qauluhu firman Allah Ta'ala, perkataan. Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Karena perkataan qauluhu ini seringnya kalau misalnya di dalam ayat ya qauluhu firman Allah azza wajalla, tapi di sini adalah qauluhu adalah muallif bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di kitabnya. Yang bagi an yuqal, ya selayaknya untuk dikatakan apa? Di sini adalah ya samma bihi nafsahu. Samma bihi nafsahu. Allah Azza wa Jalla itu memberikan nama kepada dirinya sendiri. Samma bihi nafsahu. Lakinil muallifu rahimahullah dakara sifata faqat. Tapi muallif di sini Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan sifat saja, tidak menyebutkan nama. Paham sampai sini? Sifat saja. Imma li'annahu ya, imma bisa jadi li'annahu bisa jadi ma min ismin illa yatadammanu sifat. Ya. Jadi annal imana billah yatadammanu tadi arba umur kan, empat perkara. Nah, sekarang kita membahas tentang asma wa sifat. Tapi di sini muallif di sini hanya menyebutkan sifat saja. Nama tidak dipanjang lebarkan. Imma li'annahu ya, bisa jadi karena di situ ma min ismin illa yatadammanu sifat. Ya. Karena apa yang dari nama itu pastinya akan mengandung sifat. Mengandung sifat. Jadi kalau sudah disebutkan sifat, nama itu sudah otomatis. Ya, padahal di situ tidak harus seperti itu. Ya. Jadi imma li'annahuma min ismin illa yataddamanu sifatan. Ya. Jadi bisa jadi ya, atau sedangkan, atau di sini li'annahu Ya, karena ma min ismin, apa-apa yang dari nama, illa kecuali, ya, ini bukan apa-apa tapi karena tidaklah di sini, karena ada illa di sini. Jadi tidaklah bagian dari isim kecuali pasti di situ ya tadammanu, mengandung sifatan, mengandung sifat. Ya. Jadi ini bukan ma masdariyah, tapi di sini sifatnya sebagai di sini untuk menjadikan untuk ya. Di sini ma ini tidaklah. Ya. Ini kalau yang punya bluetooth semuanya dimatiin semua. Ya, lanjutnya. Au li'annal khilafa fil asma'i, ya, khilafa dha'ifin. Lianna khilafa fil asma'i khilafun dha'ifun. Nah. Jadi di sini au atau lianna al-khilafa, karena khilaf perbedaan fil asma' dalam nama, ya, dalam nama itu khilafun dha'ifun, khilaf yang lemah, gak banyak maksudnya. Lam yunkirhu illa ghulat al-jahmiyati wal-mu'tazilah. Tidak mengingkarinya, lam yunkirhu, tidak mengingkarinya kecuali ya petinggi-petingginya Jahmiyah atau Mu'tazilah. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Fal Mu'tazilatu ya yasbutuna al-asma'a, menetapkan nama, nama-nama. Wal Asy'ariyatu wal Maturidiyatu yasbutuna ya asma'a. Ya, atau di sini yusbituna dari asbata yusbitu. Jadi ana ulangi, karena khilaf fi al-asma khilafun dha'ifun. Jadi di situ khilaf yang sangat lemah. Lam yunkirhu illa ulat al-jahmiyah wal mu'tazilah. Tidak mengingkarinya kecuali pemimpin Jahmiyah atau Mu'tazilah. Dedengotnya maksudnya. Ulat itu dedengot. Wal mu'tazilatu yusbituna al-asma'a. Mu'tazilah itu menetapkan nama-nama Allah. Wal Asy'ariyah wal Maturidiyah tu yutsbituna al asma. Asy'ariyah, Maturidiyah dan ini mereka juga menetapkan nama-nama. Lakin yukhalifuna ahla sunnati fi aktsar sifat. Tapi mereka menyelisihi ahlu sunnah dalam kebanyakan sifat-sifat. Ya. Makanya di sini Nahnul an naqulu, kita katakan limada iktasar al muallif ala ma wasafa Allahu bihi nafsahu. Jadi kita di sini ada, kita bisa katakan yaitu syarih Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan di sini limada, kenapa iktasara, meringkas atau mencukupkan, kenapa muallif di sini Syekhul Islam Taimiyah mencukupkan dengan hanya mengatakan apa? Ma wasofa. Dengan apa yang Allah sifatkan. Dengannya untuk dirinya. Maksudnya Allah mensifati dirinya. Kenapa tidak ada nama di situ? Tidak ada nama-nama. Hanya sifat. Nakulu, kita katakan li ahadi amroini. Ada dua perkara di sini. Salah satunya imma li'anna kulla ismin yatadammanu sifatan wa imma li'anna al-khilafa fil asma'i qalilun binisbati lil muntasibina lil islam. Jadi kalau misalnya dikatakan kita katakan salah satu perkaranya imma li'anna bisa jadi di sini li'anna kulasmin setiap nama itu yatadammanu mengandung sifatan ya mengandung apa Mas sifat. Kenapa? Satu sifat belum tentu mengandung nama. Tapi satu nama mengandung banyak sifat. Nah, antum ingat perbedaan antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal? Ana akan sebutkan. Biar untuk sebagai apa? Murojaahnya antum. Murojaahnya kita bersama. Yang pertama, sifat-sifat Allah Azza wa Jal jauh lebih umum daripada nama-nama Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama. Sifat-sifat Allah Azza wa Jal jauh lebih umum daripada nama-nama Allah Azza wa Jal. Yang kedua, satu nama bisa mengandung banyak sifat. Tapi satu sifat belum tentu mengandung satu nama. Satu sifat belum tentu mengandung banyak nama, tapi satu nama mengandung banyak sifat. Ini seperti apa? Seperti sunallahilladzi atqana kulla syai'in. Ya, ini surat An-Naml ayat 88, Mas. Sunallahi alladzi atqana kulla syai'in. Ya. Allah menciptakan ya apa yang ya di situ ya jadi sunallahi alladzi atqana kulla syai'in Allah itu yang membuat dengan kokoh tiap sesuatu. Dan tidak disebutkan di situ Allah mempunyai nama Sone' yang membuat. Walaupun Allah mempunyai sifat Sun'ah. Makanya disebutkan Sun'allahi. Allah membuat. Ya, membuat. Membuat. Ya. Sun'allahi alladhi yang atqana kulla syai'in yang menjadikan setiap itu menjadi kokoh ya kokoh yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Nah, ini contoh saja antara ini contohnya apa? Sun Allah. Sun Allah. Ini Allah membuat, tapi tidak disebut as-sani. Ini sifat, ini nama, ini bukan. Ini nama, ya. Ini apa? Sani. Meskipun Allah membuat, tapi nama Allah apa? Al-Khaliq. Ya. Nama Allah itu adalah Al-Khaliq. Paham sampai sini? Ya. Sehingga di situ nama Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq itu mengandung sifat apa? Sun'ah. Ya. Paham sampai sini ya? Assalamualaikum. Nah. Jadi di situ naqulu li ahadi amrayni imma li anna kullu ismin yatadammanu sifat karena setiap nama itu mengandung beberapa sifat yang mengandung sifat ya wa imma li anna al khilafa karena khilaf fil asma ya ini khilaf dalam nama-nama itu qalilun sangat sedikit binisbati, ya, menurut nisbatnya apa? Lil muntasibina lil Islam, orang yang intisabnya ke Islam. Muntasibin artinya mengaku Islam. Ya. Jadi kalau misalnya yang orang-orang yang muntasib, yang mengatasnamakan Islam, itu jelas nama-nama itu tidak kemudian menjadi banyak. Ini ilman lakum ya. Karena anak juga dulu membawa anak-anak ketika kajian. Enggak ada masalah, anak enggak melarang. Tapi di situ antum harus apa Mas? Kreatif. Anak itu rewel, anak itu rame karena dia butuh perhatian. Jadi kalau membawa anak kecil, itu antum harus sediakan ada makanan yang mencukupi dia, ada minuman, ada mainan, macam-macam. Kalau perlu rumah dibawa ke sini enggak apa-apa. Isinya maksudnya, bukan rumahnya. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai dia itu kemudian apa? Garing. Antum lagi belajar, dia biarkan saja, lepas tanpa kendali, itu pun enggak bisa. Kau usah tahu. Lah anak dulu juga kajian bawa anak Mas di sana. Tapi kan anak juga bagian akhwat dan ikhwan tidak seperti di sini. Jauh. Jadi enggak ada masalah. Ya. Tapi tetap ramai, enggak ada masalah. Memang itu fitrahnya anak-anak kecil. Ya. Jadi kalau misalnya antum bawa anak kecil, boleh, enggak ada masalah, tapi harus kreatif, Mas. Siapkan dulu ada susu, ada yang menyenangkan dia, permainan dia, makanan dia, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian tidak dialokasikan ke situ, ya antum gak siap untuk berkreatif seperti itu, anak katakan lebih baik gak usah dibawa. Tapi kalau antum siap seperti itu, kreatifnya ada, bawa, bismillah, gak ada masalah. Paham ya? Paham? Ya. Ini ilman. Kalau anak tidak mengatakan seperti itu, antum gak akan tahu. Ataupun antum tahu tapi enggak nyadar. Ya. Nyadar ya. Jadi anak jowo ini tenanan saya. Nah. Kita lanjutkan. Allah mbarik. Sekali lagi anak tidak mengapa, ada anak kecil, enggak ada masalah. Tapi yang anak inginkan adalah antum juga kreatif. Kreatif. Nah. Dan juga apa? Dari awal antum bisikan dia. Bisikan apa, Mas? Misalnya anak membisikkan anak-anak, Abi sayang. Misalnya sama, kalau dulu belum ada baba sama Ustadz, ya anak gak ngomongin ke mereka. Yang datang kan Rufa, Nu'ma sama Kai. Ya, Kayu. Kaisa. Ya, misalnya anak membisikkan ke Kaisa, Abi sayang sama Kaisa, nanti jangan rame ya. Ya, semoga Allah menjagamu. Itu penting loh, doa-doa. Ini cuma dibisikkan aja, Mas. Loh, Ustaz, anak kecil gak paham. Kata siapa gak paham? Antum gak tahu, dan antum belum nyoba. Kok antum sudah menyimpulkan gak paham? Ya, rasa ngeyel orang tua. Ustaz udah tua. Ya, Ustaz tua. Alhamdulillah. Nah, sekarang. Lanjutnya, Mas. Di kitabihi, di dalam kitabnya. Kitabnya maksudnya di sini, yakni Al-Quran. Dalam kitabnya adalah Al-Quran. Terus ada yang ngomong lagi, Ustaz, besok berarti saya boleh bawa anak? Boleh. Alan wasalan. Tapi awas. Kalau kemudian antum gak menyediakan kreativitas itu, ya, antum, anak sudah, anak peringatkan. Sa'ke. Bukan mesa'ke yang lainnya, tapi mesa'ke majelisnya. Antum gak nantinya gak konsen, ya, anak antum pun kelaleran. Oh di sana orang sak kota, sak kampung ngerti apa? Itu kejadian. Anak pernah alami seperti itu. Anak pernah alami. Dan anak berharap agar antum jauh lebih baik dari anak. Ya, itu harapan anak. Ya, ini nggak ada masalah. Antum bawa anak nggak ada masalah. Anak bukan orang yang sepaneng, orang yang kaku nggak. Anak bukan seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian, samahullahu taala kitaban. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ini, menamakan ini sebagai kitaban. Li'annahu maktubun fil lawhil mahfudi. Karena ini telah ditulis di lawhul mahfud. Maktubun fi ya, sahfillati bi'aidi safarah al-kiramil bararah maktubun kadzalika bainan nasi yaktubunahu fil masahif fa huwa kitabun bima'na maktubun bima'na maktubin wa adafahu Allahu ilayhi li'annahu kalamuh subhanahu wa ta'ala fa hadzal qur'an kalamullahi takallama bihi haqiqatan fa kullu harfin minhu fa inna Allah qad takallama bihi. Ya, ana ulangi. Di sini kaitannya fi kitabihi, di dalam kitabnya, yakni Al-Qur'an. Wasamahu Allah Ta'ala kitaban li'annahu maktubun fi lawhil mahfuz. Maktubun fi as-suhufi allati bi aidi as-safarati al-kiram al-barara. Ya. Maktubun fi as-suhufi allati bi aidi as-safarati al-kiram al-bararati. Maktubun kadalika bainan nas yaktubunahu fil masahif fahuwa kitabun bima'na maktubin adhafahu Allahu ilayhi li'annahu, ya, karena di situ sebutannya li'annahu, ya, li'annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala, li'annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala, fa hadzal qur'anu kalamullahi, fa hadzal qur'anu kalamullahi takallama bihi haqiqatan fa kullu harfin minhu fa inna Allah qad takallama bihi. Nah, di kitabihi, di dalam kitabnya, kitabnya di sini adalah Quran. Allah memberikan nama itu kitab. Karena apa? Li'annahu maktubun fi lawhil mahfuz. Karena itu telah ditulis di lawhil mahfuz. Maka disebutkan maktubun fi suhufil lati, ya, ditulis di dalam lembaran-lembaran yang ada di bi'aidi safaratil kiram min bararah, malaikat. Malaikat yang mencatat wahyu. Ya. Maktubun kadzalika bainan nasi. Ditulis juga, ya, pada manusia. Artinya bainan nas, di antara manusia yang menulisnya, yaktubunahu fil masahif. Mereka menulisnya apa? Di mushaf-mushaf. Bahwa kitabun, itu adalah kitabun dengan makna apa? Maktubin, yang ditulis. Kitab maksudnya di sini apa? Ditulis. Ya. Kemudian wa adafahu Allah, Allah menambahkan kepadanya. Artinya meidofkah, menyandarkan kepadanya. Kitabullahi. Harusnya kitabun kan? Jadi kitabullahi. Sama halnya rasulun. Rasulun itu apa? Utusan. Kemudian dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Maka Rasulullah. Utusan siapa? Utusan Allah. Kitab apa? Kitabullah. Paham? Nah. Fahada Quran. Quran ini adalah kalamullah. Quran ini adalah kalamullah. Walaysa bimakhluk. Ingat tuh mas. Makanya salah satu racun yang paling dahsyat dari orang-orang filsafat apa? Hanya ada khalik dan makhluk. Selain khalik, maka makhluk. Kalau Al-Quran itu bukan khalik, maka dia makhluk. Itu syubhatnya orang-orang filsafat. Paham sampai sini? Makanya pada zaman Imam Ahmad, orang-orang itu mulai terkena imbas dari filsafat Yunani yang masuk kepada Islam. Dan orang-orang mulai mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Padahal di situ yang benar Al-Quran adalah kalamnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kalam, perkataan Allah Azza wa Jalla bukan makhluk. Bukan makhluk. Paham sampai sini? Karena itu adalah bagian dari apa yang Allah ucapkan. Paham? Dan Allah mempunyai sifat kalam. Paham sampai sini? Allah mempunyai sifat berbicara. Takalama Musa takliman. Allah ajar berbicara dengan Nabi Musa. Dengan pembicaraan. Oleh karena itu, kalam di sini bukan makhluk. Dan itu adalah syubhatnya orang-orang filsafat. Nek ora A yo B. Kalau enggak hitam ya gelap. Duh, maksudnya hitam ya gelap. Hitam putih, Mas. Itu seolah-olah kaku. Padahal di situ ketika orang mengatakan yang ada hanya hitam dan gelap, maka dia telah meniadakan apa? Otaknya hanya ada dua situ saja. Padahal otak kita terbatas ini, Mas. Otak kita ini terbatas. Salah satu dalilnya apa? Yadkhulul jannata man kana lahu laisa lahu khairu qattu wa la ya'mal khairu qattu. Maka makna Nabi sallallahu masuk surga orang yang tidak pernah melakukan satu kebaikan pun, Mas. Kok bisa? Enggak masuk akal kan? Enggak masuk akal. Itu karena apa? Rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Saking sayangnya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan semuanya itu dipikir dengan otak, Mas. Terkadang otak kita yang kecil ini gak bisa melogika dengan apa yang Allah telah tetapkan. Dengan apa yang kita telah dapati selama ini, kita gak bisa. Ngitung nikmat aja kita gak bisa. Ya. Ngitung dosa apalagi, tambah malas, gak bisa. Banyak dosa kita, Mas. Tapi karena Allah cinta dengan kita, dosa kita tidak ada baunya. Dosa kita tidak ada baunya, dan tidak ada orang yang kemudian dirugikan dengan bau dosa kita. Seolah-olah ketika kita ketemu dengan orang lain, bisa prenges-prenges, tidak menutup hidung. Aduh, gak seperti itu, gak ada. Ya, gak ada orang yang seperti itu. Nah, kok nutup hidung kenapa? Usah mukai. Wah, keren. Kan? Seandainya dosa bisa berbau, tentunya orang ketemu dengan orang lain akan menutup hidungnya. Tapi karena Allah cinta, menjadikan dosa itu tidak pernah ada bau. Tapi dosa itu berasar, mempunyai efek samping, Mas. Efek sampingnya apa? Menjadikan orang menjadi pisah, Mas. Tidak akan rukun. Dan Nabi SAW sudah mengatakannya, ma tawaddani fillah au fil islam thumma yufarriku bainahuma illa bidambin ahdasa bainahuma. Tidaklah dua orang saling cinta mencintai karena Allah atau dalam Islam, kemudian dia pisah, cerai. Salah satunya yang sebab utama di sini karena salah satu di antara keduanya melakukan dosa, Mas. Dosa. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai istri kita, ya, kita mencintai istri kita, kita harus mendorong dia untuk menjauhi dosa. Karena itu pada hakikatnya kita menjauhkan dia, menjauhkan maksiat-maksiat dan dosa itu dari dirinya. Paham ya? Salah satunya, Pak, menyibukkan dengan manfaat, Mas. Menyibukkan diri dengan manfaat. Jadi ketika antum duduk di majelis ilmu itu, sesungguhnya ada nikmat paling besar dari Allah Azza wa Jalla. Antum itu dijauhkan dari perbuatan yang tidak manfaat, Mas. Paham enggak sih? Makanya ya. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz Afan, Ustaz, ana ada keperluan." Ya. "Ana ada izin, Ustaz." Ya. "Ana ingin ini dan itu." Ya khair. Ingat, Mas. Antum harus menimbang. Kajian itu hanya 1 jam 40 menit dan seterusnya. Kalau antum di jalan, kira-kira terlambat ya, mendatang ini, wah gak enak Ustaz ini. Lah antum gak janji apa-apa kan? Contohnya kalau antum sudah janji. Ketika antum gak janji, misalnya, antum setengah jam telat pun cuma ketawa, apa nih ya? Telat 30 menit. 30 menit kok telat? Bahkan 1 jam pun antum masih bisa senyum. Hehe, Afan. Ya. Tapi kalau kemudian antum mengambil faedah, bisa jadi 30 menitnya, 1 jamnya itu antum pergunakan untuk menuntut ilmu dan tetap menggabungkan kebaikan-kebaikan dari apa? Datang ke undangan itu, enggak ada masalah. Apa menyebabkan antum itu kemudian sampai di sana pun nunggu awitangi rungono ya, sik tak masak sik. Ya. Ya. Segone rung mateng nih, sik masak sik 30 menit. Sama aja. Antum nuntut ilmu di sini kemudian baru ke sana makanya sama aja. Ya. Ini terkadang terjadi seperti itu, Mas. Kadang ketika kita berpikir, kok kita harus push. Enggak enak Ustaz, enggak enak. Ya, enggak enak di antum. Perasaan. Jangan main perasaan, Mas. Ya, makanya kalau misalnya antum sudah azam duduk di majlis ilmu, duduklah di majlis ilmu. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai antum dengan duduknya antum di majlis ilmu. Dan antum itu dijauhkan dari perbuatan yang tidak manfaat, Mas. Sahih itu, Mas. Bisa jadi antum ketika di sana gelendeng. Ya. Tahu gelendeng, Mas? Apa? Aywa ghibah. Dan itu dosa yang paling gurih, Mas. Karena enggak terasa, tahu-tahu sudah warak. Tapi ngelih lagi, dilakukan lagi, Mas ini. Ghibah itu. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nah, seterusnya di sini. Ya, adzan. Ya wis. Lah, antum kan yang usul, fa mas'ul kan. Ada Pak Rasa enggak? Belum. Hah? Belum ada. Yus. So. Jangan sedikit. Jadi fahadal Quran kalamullahi. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Takallama bihi haqiqatan. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan sebenarnya. Fa kullu harfin minhu. Seluruh setiap harf ini dari Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah qad takallama bihi. Allah Azza wa Jalla itu berbicara dengan kalamnya. Dan di situ kalamnya Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah wa laisa bimakhluq dan bukan makhluk. Paham ya? Fafi hadhil jumlah, fafi hadhil jumlati mabahis. Di dalam ya jumlah ini, kalimat ini ada pembahasan. Al-bahthul awal, pembahasan yang pertama tentang anna minal imani billahi al-imana bima wasafa bihi nafsahu. Yang termasuk dari pembahasan ini adalah yang termasuk iman kepada Allah adalah iman dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Untuk dirinya. Nah, ini karena sudah isya, kita akan lanjutkan pekan depan insyaallah. Naktafi bihadil qudrah, semoga Allah ajal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.